Makan dulu. Aku mau ngomong karo teman-teman semua dan khususnya Yustu ya. Orang tua kita itu udah susah-susah nyari uang. Terus? Nyari uang. Kita tuh jangan bilang kok orang-orang tua kita aja udah susah-susah nyari uang kok kita mau nyari uang sendiri. Jangan buat semua orang ini. Penyebabnya apa, Mbak? Oke, ini kayaknya lagunya cocok nih buat teman-teman nih. Biar kita bisa melepaskan, tapi pelan-pelan saja. Jangan buru-buru. Saiki pun cerita.